بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فإن عزكم الله kita baca hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullah terkait dengan masalah tidak berfatwa, tidak menyampaikan ilmu, tidak memberikan mauidhah apabila dilarang oleh pemerintah, dan di tengah-tengah umat ada yang melakukan atau yang mengerjakan kewajiban tadi. Di sini beliau membawakan dua riwayat. Yang pertama ialah an Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yaqussu ala nasi illa amirun aw mamurun aw muhtar, la yaqussu ala nasi, tidak boleh menyampaikan mauidhah kisah kepada umat manusia kecuali amir pemerintah atau makmur atau yang diizinkan pemerintah. Makmur ay ma'dhurun lahu min qibalil amir, yang diizinkan oleh pihak pemerintah. Aw muhtar, atau orang ketiga ialah muhtar. Muhtar ay murai, orang yang riak. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qala al-Albani rahimahullah fi sanad Abi Dawud qala bil tahsin, lakin al-hadith sahihun fa innahu fil musnad turuqan ukhra ba'dha sahih. Qultu, dikatakan sama Syekh Ali, walahu syawahidu hasanah, dan hadis ini juga memiliki penguat-penguat yang hasan. Baik, pengertian la yaqussu 'ala an-nas, al-qasas di sini disebutkan oleh muallif dalam syarahnya ismun yutlaqu 'ala al-wa'zi wa al-tadhkir. Qasas atau qisas suatu nama yang digunakan untuk makna wa'z, makna mauidhah, dan makna tadzkir, memberikan peringatan-peringatan, tausiah-tausiah. Wa dzalika annal wa'adh yaghlibu 'alayhim iratul qasas wal akhbar. Disebut dengan kisah karena mayoritas para wa'adh, orang-orang yang berikan mauidhah, seringkali membawakan kisah-kisah, membawakan berita-berita ketika memberikan mauidhahnya. Sehingga yang dimakan dengan layakus, tidak boleh memberi mauidhah, tidak boleh memberikan peringatan, tidak boleh memberikan ilmu, bahkan tidak boleh berfatwa kecuali satu dari tiga orang. Imma amir, penguasa, imma makmur, yang diizinkan penguasa, imma muhtar, orang yang riya. Yang pertama syari, yang kedua syari, yang ketiga dikecam. Kalau pemerintah yang berfatwa, penguasa yang memberikan ilmu, penguasa yang memberikan mauidhah, lah itu tugasnya mereka memang. Kalau selain pemerintah, hanya satu dari dua orang, imma makmur wa imma muhtar, Satu kedua, mungkin dia dikasih izin oleh pemerintah untuk menyampaikan fatwanya, menyampaikan ilmunya, menyampaikan mauidhahnya. Dari syariatnya makmur. Kalau tidak, maka masuk dalam kategori berikutnya muhtal, ai murai, dia orang yang riya dan itu dikecam dalam Islam. Wow. Maka ini hadis yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya untuk urusan fatwa harus kembali kepada izin penguasa. Urusan dakwah harus kembali kepada izin penguasa. Urusan menyampaikan ilmu, iblaghul ilm, kembali kepada penguasa. Urusan al-mu'idhah, mau'idhah, mukhabarah, mukhabarah, kembali kepada pihak penguasa. Barakallahu fiikum. Izin mereka. Imma penguasa yang menyampaikan atau orang lain, yang mesti izin penguasa. Wow. Yang kedua yang dibawakan oleh mu'allif ialah an Abdurrahman bin Azza radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdurrahman bin Azza radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, kuntu inda Umar. Saya suatu kali pernah ada di sisi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faja'ahu rajulun, lalu datang seorang laki-laki kepada Umar. Faqala, laki-laki itu bertanya, inna nakunu bil makan asyhar syahrain, sesungguhnya kami ada di sebuah tempat selama sebulan dan dua bulan. Yakni tidak mendapati tempat, enggak mendapati air. Bagaimana ini? Faqala Umar, maka berkata Umar, amma ana falam akun usalli hatta ajid al-ma. Kalau pendapat saya tidak akan sholat sampai saya mendapati air. Artinya apa? Tidak ada tayamum. Selama tidak ada air, tidak sholat sampai saya mendapati air. Faqala Ammar, maka berkata Ammar bin Yasir, sahabat yang jeli yang ada di situ ketika itu, ya Amirul Mukminin, wahai penguasa, amat tadkur, apakah kamu tidak ingat, irkuntu ana wa anta fi idil, ketika dulu aku dan engkau di atas unta suatu hajat, fa asabatna jinatan, ketika itu kita berdua junub. Fa'amma'ana, sementara saya, katanya Ammar, fa'amma'an, saya berguling-guling di atas pasir begitu. Jadi maunya tayamum, tapi orangnya langsung berguling-guling di pasir untuk mengetahui semua badan dia dengan pasir. Fa'ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'dzakarna dzalika lahu. Dan ketika kita datang kepada Rasulullah SAW dan saya ceritakan kepada beliau peristiwa itu, faqala, Rasul mengatakan, inna ma kana yakika an taqula hadza, sesungguhnya cukup bagi engkau ya Ammar untuk berbuat seperti ini, an taqula an taf'al, seperti ini, wa daraba bi yadihi ila al-ardi, kalau Rasul memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi. Tumma nafahahuma, kemudian tiup. Tumma nafahatihima wajah, lagi gunakan mengusap wajahnya. Wayahaihi, dan kedua tangan. Fakala Umar, ila nusir dirah, sampai pertengahan dirah. Fakala Umar, maka Umar yang diingatkan mengatakan, ittaqillah, ya Ammar, ittaqillah. Ya Ammar, ittaqillah. Ittaqillah, katanya Umar. Faqala, maka berkata Ammar bin Yasir, hadza huwa syahid. Faqala, maka berkata Ammar, ya Amirul Mukminin, wahai penguasa, wahai Amirul Mukminin, in syi'ta wallahi lan adzkuruhu abada. Kalau kau mau, demi Allah, aku tidak akan menyebutkan riwayat ini selama-lamanya. Kalau kau mau, kalau kau menghendaki, aku tidak akan menyampaikan hadis ini selama-lamanya. Pamane, kalau kau melarang aku, mencegah aku untuk menyampaikan hadis ini, sudah, saya akan berhenti. sehingga kamu menyatakan keberhasilan Umar dan siapa itu selama-lamanya. Fakala Umar, maka Umar mengatakan kalla, dah wallahi lan walliyannaka min dzalika la tawalli, tidak semungkin Allah akan kembali tanyakan kau kemana dan kau berpaling. Maknanya tidak, terserah kamu mau menyatakan atau tidak, terserah kamu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Wa lafdhu Muslim, sebenarnya lafadz Imam Muslim, qala Ammar, Ammar menyatakan, ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, lau syi'il syi'ta, kalau kamu menghendaki, lima ja'alallahu alayya min haqqi, karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan aku menunaikan hak kau sebagai penguasa, la uhadithu bihi ahada, aku tidak akan menyampaikan hadis ini selama-lamanya. Barakallahu fiik. Syahidnya pada ucapan Ammar bin Yasir. Syahidnya di argumentasinya pada ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu berhenti berfatwa, tidak mau berfatwa, tidak mau menyampaikan ilmu dan menyampaikan hadis kalau penguasa melarang. Kalau penguasa melarang, masih tak? Kalau nggak boleh, saya akan pergi. Ada tu. Itu diambil saya dari para ulama seperti tadi yang disebutkan ulama. Kalau penguasa melarang seseorang berfatwa atau berdakwah atau menyampaikan ilmu atau memberikan maklumat, maka dia boleh menyampaikan. Ketentuannya selama masih ada orang yang melaksanakan tugas tersebut. Kami jawab. Jadi gambarnya, tahu-tahu datang surat dari apa namanya bupati apa itu? Nah, oke, Pak, masya Allah. Ustaz Safiuddin dilarang untuk memberikan taklim. Alhamdulillah, samina wa ta'ala. Barakallahu. Perfect. Ada kamu sebenarnya yang lain yang menyampaikan ilmu. Ini apa namanya? Salah satu perkara yang diangkat oleh para ulama, hal-hal yang membutuhkan legalisasi pemerintah. Urusan fatwa, urusan dakwah, urusan mau'izah, mau'izah dan yang semisalnya. Dikatakan oleh Al-Alif syarah dari beliau terkait dengan masalah ini. Saya bacakan ikhwat. Ila nazwama waliyul amr amra dakwah wal khitab wal tadrij fil masasiki wa ghairiha fayajibu iltizamu hadhihi al-amrimah. Kalau sang penguasa pemerintah sudah mengatur urusan dakwah, urusan khutbah, urusan tadris mengajarkan ilmu di masjid-masjid atau tempat-tempat yang lain, maka harus menetapi aturan ini. Maka tidak boleh tampil untuk itu semua kecuali orang-orang yang diizinkan. Kecuali orang-orang yang diizinkan. Barakallahu. Belum ada yang lain. Wa idza muni'al 'alim aw talibul 'ilmi min at-tadrib aw al-fatwa aw al-wa'z wa fi an-nas man yaqumu bi hadha al-amr fa 'alayhi as-sam'u wat-ta'ah. Kalau ada seorang alim atau seorang talibul 'ilm dilarang untuk mengajarkan ilmunya, tadi dilarang untuk berfatwa, dilarang untuk menyampaikan mau'izah, dan di masyarakat ada yang sudah melaksanakan kewajiban ini, maka wajib bagi dia untuk sambun wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa dalam masalahnya. Barakallahu. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza ta'ayyana 'alaihi al-bala li'adami man yaqumu fi-n-nas bih fa yajibu 'alaihi nashrul 'ilm wa ba'd bil-mithaq alladhi aqara Allah 'ala ahli al-'ilm an yubayyinu wa la yaqumu. Tetapi kalau sudah menjadi fardhu 'ain Wajiban ain bagi dia untuk menyampaikan ilmu. Dikarenakan tidak ada orang yang melaksanakannya di tengah-tengah masyarakat, maka wajib bagi dia menyebarkan ilmunya untuk mengetahui janji yang Allah ambil pada para ulama supaya mereka menjelaskan tidak menyembunyikan ilmunya. Sebenarnya rincian tadi yang dibawakan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau itu sudah fardu ain, sebarkan. Ketika dicek oleh pemerintah, dirinci. Kalau pemerintah mencegahnya karena tidak suka dengan dakwahnya, dinasihati. Tapi kalau kemudian dicegah karena kemaslahatan yang lain, maka harus sam'un wa ta'ah. Sam'un wa ta'ah. Tapi kalau kemudian apa namanya bukan fardu ain, fardu kifayah dan segala macamnya dicegah oleh pemerintah, maka berhenti. Tidak boleh berfatwa, tidak boleh memberikan mu'idhah, tidak boleh tadris, wala ta'lim, wala dakwah, wala syukur. Halo. Terus kita secara izin belum ya? Nah, lanjut deh sekarang ini. Terus sekarang ini kita secara izin belum? Lo kok diam? Kalau belum ya ilah benar. Halo Allah itu. Izin itu ada iznun rasmi, ada iznun urfi. Izin itu ada yang resmi, jelas langsung izin resmi dari pihak pemerintah. Barakallah. Allah. Ada pula yang namanya iznun urfi, perizinan secara urf kebiasaan pemerintah, kebiasaan tempat. Barakallah. Kalau sudah ma'ruf, ma'ruf di kalangan semua kaum muslimin, di kalangan semua masyarakat, di kalangan para mufalek, di kalangan para da'i, di kalangan para mu'alim, di kalangan para ustaz, pemerintah memberikan keleluasaan, silakan berdakwah. Itu namanya iznun urfi. Walaupun tidak langsung untuk ustaz ini dapat SK izin resmi dari pihak pemerintah. Iznun urfi. Sekarang kembali kepada negara kita ini. Negara kita masih kalah rendah. Hah? Masih gitu bahasa apa anda ini? Masih gitu bahasa. Masya Allah. Selama kalau ada tiga gitu bahasa, selama tiga si kebebasan dan tidak ada pencekalan, ya sudah taklim menyampaikan ilmu dakwah. Ketika sudah turun SK dari pihak pemerintah, Ustaz pulang lagi, ya sudah mundur. Gimana? Nah gitu ya. Selesai. Barakallahu. Namun ini menunjukkan kepada Allah untuk urusan fatwa itu yang menuju para pemerintah, para penguasa yang jadi mufti, mufti itu siapa saja, yang menjadi ulama-ulama itu siapa saja, yang jadi khatib, khatib siapa saja, yang memberikan mau'izah siapa saja, itu pemerintah. Dan yang sudah melaksanakan seperti ini Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Hampir seluruh apa namanya jadwal-jadwal taklim dan segala macam para masyayikhna semuanya diatur oleh makasih dakwah di sana. Jadi yang kemarin sampaikan diberitakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bajmul hafizahullah ta'ala wa'ah ketika kita ziarah ke rumah itu semuanya dari sana, dari makasih dakwah semua dengan tansir, otomobil, berdaulat daurah-daurah kita ini, makhabar-makhabar kita ini sudah diatur dari sana. Masya Allah, mantap juga. Nah, di sini hebat sudah. Allah sudah ya taklim selama tidak ada apa namanya SK resmi pemberhentian dari pihak pemerintah lanjut. Nah gitu ya. Cuma masalahnya ya, yang satu hal penting yang harus diperhatikan di sini ialah ketika kita mengadakan kajian-kajian, mengadakan daurah-daurah, mengadakan muhadharah-muhadharah dan segala macamnya, itu harus memberitahukan kepada pihak pemerintah. Ittisal di ulasil umur, ada koordinasi yang baik dengan para penguasa dan para dakwah. Itu nasihat penting yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum dalam kitab beliau As-Suhwa al-Islamiyah wa Bawabithuha. Ada begitu. Jadi bentuk apa namanya partisipasi kita, koordinasi kita dengan pihak pemerintah. Mau mengadakan daurah nasional, daurah nasional dengan mendatangkan masyayikh fulan, fulan, fulan, fulan, itu kan apa namanya berkaitan dengan umat yang banyak. sedekah itu harus ngomong pemerintah. Nah, datang sana dari mulai mana izinnya itu? Dari mulai desa, kecamatan, kabupaten, terus sampai pusat. Masya Allah, ada pusat. Antum yang punya acara dapat atau belum? Tunjukkan lagi. Yakin itu? Resmi itu? Nah, kalau resmi, jalan. Kalau dilarang, tidak boleh mengatakan daun nasional. Ya sudah, penting tidak boleh mengatakan daun nasional. Gimana lagi? Dikarenakan itu urusan yang berkaitan dengan umat dan pihak penguasa yang berwenang untuk masalah ini. Halo. Itu ahlus sunnah. Kalau demikian pembahasannya para ulama itu, maka kita sebagai seorang sunni salafi, seorang ahlus sunnah wal jamaah, harus menetapi hal seperti ini. Kepengen jihad, ya dulu pihak penguasa. Gitu ya? Kepengen berfatwa yang sifatnya berkaitan dengan umat secara keseluruhan, ngomong-ngomong dia penguasa. Ketika mengadakan ta'lim tadi, mengadakan daurah, mengadakan mahabur, memberitahu dia dia penguasa. Hadha ahli sunnah. Hadha ahli sunnah. Jangan kemudian ngotor. Segala penguasa-penguasaan, gak izin-izinan, gak pakai pemberitahuan-pemberitahuanan, lanjut, gitu ya. Hadha minal khata. Hadha minal khata. Disebutkan sama Syekh Al-Mu'allif di sini, ada kejadian seperti itu. Dia mengatakan wa min huna yu'lamu